Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Walhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan tentang al-jannatu wan-nar, surga dan neraka. Telah kita sebutkan tentang surga dan tentang neraka pada dua pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang mengikuti dua hal tersebut. Yang mengikuti dalam pembahasan al-jannatu wan-nar, surga dan neraka. Qala rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa yaltahiku bil imani bil yaumil akhir, al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Dan mengikuti dengan beriman terhadap hari akhir adalah beriman terhadap segala sesuatu yang terjadi ba'dal maut, setelah kematian. Mislu fitnatul qabr, seperti A yang pertama, fitnah qabr. Fitnah kubur itu akan terjadi. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Wahia su'alul mayyiti ba'da dafnih, pertanyaan yang ditujukan kepada mayit setelah dia dibenam, setelah dia ditanam, setelah dia dikuburkan. An rabbihi wa dinihi wa nabiyihi, tentang Rabbnya, agama dan nabinya. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Ini akan ditanya. Inilah fitnah kubur. Ketika kita ditanya orang lain, apa fitnah kubur? Jawab, fitnah kubur itu adalah pertanyaan yang ditujukan kepada mayit tentang tiga perkara. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Ini fitnah kubur. Wahala sabit, dan ini benar terjadi setelah kita meninggal dunia. فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ, Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِ الْإِسْلَامِ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ, dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan Nabiku Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ini orang-orang yang beriman, Allah kokohkan, Allah kuatkan. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan sesatkan orang-orang yang zalim. Fayaqulul kafir, orang kafir akan berkata ketika ditanya tentang tiga pertanyaan ini di kuburnya, la adri, aku tidak mengetahui. Wa yaqulul munafiq awil murtab, orang munafik atau orang yang ragu akan menjawab, la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka aku mengikuti apa yang mereka ucapkan. Hadza munafiq, mengikuti apa yang diucapkan oleh manusia. Hadza munafiq, nas'alullah salamata wal afiyah. Ikut-ikutan kita berlindung kepada Allah dari perangai yang seperti ini. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan perlu kita ketahui, ma'asyarul ahibbah, barakallahu fikum, amalan seseorang sangat berpengaruh terhadap hal ini. Ketika dia di dunia betul-betul berpegang dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala, maka hal itu akan memberikan pengaruh padanya ketika dia ditanya tentang tiga perkara ini. Keimanan seseorang sangat besar pengaruhnya. Maka Allah katakan, Allah akan kokohkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bilqauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Maka keimanan itu sangat perlu, masyarul ahibbah barakallahu fikum, untuk dipupuk, selalu diperkuat. Banyak-banyak kita menguatkan keimanan kita, melakukan amalan-amalan yang bisa menguatkan keimanan kita. Amal soleh, majelis ilmu. Karena Allah tabaraka wa ta'ala akan kokohkan mereka di kubur nanti, tatkala menjawab tiga pertanyaan ini. Dan perlu kita ketahui juga, barakallahu fikum, ini adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Dan tidak dibenarkan bagi seseorang untuk mentalkin mayit yang sudah dikubur. Salah seorang dari kumpulan orang yang banyak yang telah mengantarkan jenazah maju, kemudian mengatakan, wahai fulan, ibnu fulan, ibni fulan, kalau dikatakan kepadamu siapa robmu, jawab Allah. Apa agamamu, jawab Islam. Siapa nabimu, jawab Muhammad. Hadza batil. Yang seperti ini tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal ini. Nabi SAW meninggal dunia. Dan para sahabat tidak melakukan yang seperti ini. Sehingga tidak boleh mengamalkan amalan yang seperti ini. Ini bukan amalan yang dibimbingkan oleh Islam. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya di dalam Islam ini, maka tertolak. Tertolak. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW hal yang demikian ini. Maka wajib kita mengimani bahwa fitnah kubur itu ada. Fitnah kubur itu ada dan akan kita rasakan nanti tatkala kita meninggal dunia. Dan tidak boleh kita mengamalkan amalan yang tidak dibimbingkan oleh Nabi SAW seperti yang kita contohkan tadi. Barakallahu fikum. Demikian pula sebelum mayit diletakkan ke liang lahat, dikumandangkan azan oleh orang yang dikubur, di dalam kubur, sebelum mayit diletakkan di liang lahat. Atau ketika mayit itu sudah di liang lahat, sudah masuk, kemudian sebelum dikuburkan, sebelum tanah-tanah masuk ke bagian bawah dan menutupi semuanya. Antara itu. Wallahu alam, kapan, apakah ketika mayit itu sudah dimasukkan atau sebelum mayit dimasukkan. Yang jelas, mereka azan di bawah sebelum dafan, sebelum dikubur, sebelum tanah-tanah dikumpulkan, tanah-tanah dimasukkan ke lubang semuanya, sebelum itu mereka azan. Hala batil, ini juga tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Maka wajib bagi kita semua untuk menjauhi segala yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dalam agama ini. Agama itu harus mencocoki Nabi SAW. Tidak boleh menyelisih Nabi SAW. Barakallahu fikum. Ba yang kedua, azabul qabri wa na'imuhu. Azab kubur dan kenikmatan yang ada di dalam kubur. Hadza tsabit, ini juga ada. Dan kita akan merasakan tatkala kita meninggal dunia. Fayakunul azabu lidh-dhalimin. Azab kubur itu akan merasakannya orang-orang yang zalim, minal munafiqina wal kafirin, dari orang-orang yang munafik dan kafir. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil maut. Tatkala engkau melihat orang-orang yang zalim, tatkala sedang sakaratul maut, malaikat mencabut nyawanya, wal malaikatu basitu aidihim, malaikat membentangkan tangan-tangan mereka seraya mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian, nyawa kalian keluar. Keluarkan jiwa kalian. Marah malaikat. Ini Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran. Al-yawma tujzawna azabal hun. Hari ini kalian akan diazab dengan azabal hun. Berkata Syekh As-Sa'di, azabal hun maknanya adalah al-azabu syadid. Azab yang pedih. Alladhi yuhinukum wa yudhillukum. Yang menghinakan kalian dan menjatuhkan kalian. Wal jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Dia azab dengan bentuk yang seperti ini. Karena memang dia zalim ketika di dunia. Bima kuntum taquluna 'ala Allah. Karena kalian mengatakan atas Allah ghairal haq, dengan yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastadbirun. Dan kalian terhadap ayat-ayat Allah itu sombong. Kalian sombong terhadap ayat Allah, maka rasakanlah ini azab kubur. Ini azab kubur. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pula dalam surat Ghafir tentang Fir'aun, keluarga Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Neraka dihadapkan kepada mereka di waktu pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'ah, pada hari yang tegak hari kiamat, dikatakan kepada mereka, adkhilu ala Fir'aun, masukkanlah keluarga Fir'aun, asyaddal azab, ke dalam azab yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Thabit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, falaula an la tadafanu lada'utu Allah an yusmi'akum min azabil qabr. Kalaulah kalian tidak saling melakukan perbuatan dafan, menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian adab kubur. Alladhi asma'u minhu, yang aku dengarkan. Di sini Nabi SAW mendengarkannya. Maka Nabi SAW menghadap dengan wajahnya kepada para sahabat seraya mengatakan, ta'awwadhu billahi min azabil qabr, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Qalu na'udzu billahi min azabil qabr. Para sahabat mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ta'awwadhu billahi min azabil qabr, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Qalu na'udzu billahi min azabil qabr. Para sahabat mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nabi SAW mengulangi lagi, padahal beliau sudah mengatakan, menunjukkan azab kubur itu azab yang sangat mengerikan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berlindung dari azab kubur. Kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari azab kubur ini. Mohonlah kepada Allah, ma'syaral hibba barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ta'awadhu billahi minal fitan, ma zahara minha wa ma batan. Mohonlah kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak dan yang tersembunyi. Maka para sahabat mengatakan, na'udhu billahi minal fitan, ma zahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak dan yang tersembunyi. Nabi SAW melanjutkan, ta'awadhu billahi min fitnatid dajjal. Mohonlah kepada Allah perlindungan dari fitnah dajjal. Lalu para sahabat menjawab, na'udhu billahi min fitnatid dajjal. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnad. Dikeluarkan pula oleh Abu Daud dalam kitab sunnah. Bab al-mas'alah fi azabil qabr oleh Al-Haythami juga di dalam Majma' Az-Zawaid, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan azab kubur itu ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat yang beliau sudah ucapkan di waktu yang sama kepada para sahabat, yaitu ta'awadhu billahi min azabil qabr, Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azab yang sangat pedih. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.